pengunjung mengenang dekat berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Lama lagi hidup bersama dengan